Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang dosa besar yang terletak di hati. Kata beliau, termasuk dosa besar yang terletak di hati adalah qaswatul qalbi, hati yang keras, yang tidak ada rahmah, kasih sayang di dalamnya. Kemudian beliau bawakan sejumlah ayat berkaitan dengan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, فَبِمَا نَقَدِهِمْ مِثَاقَهُمْ, karena mereka membatalkan perjanjian mereka, kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka selewengkan kalimat, firman-firman Tuhan dari tempatnya. Penjelasannya, penulis rahimallahu ta'ala masih saja membahas tentang kaba'irudz dzunubi, dosa-dosa besar yang terletak di hati. Di antaranya adalah dosa besar berupa hati yang mengeras. Dan hati yang keras adalah kabiratun min kabairi dzunub, adalah di antara dosa besar. Dan hati itu adalah raja bagi badan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Ingatlah bahasanya, di badan ada sekumpal daging, jika dia baik, baiklah badan seluruhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ala wayal qalbu, itulah hati atau itulah jantung. Fa idza kana hadzal qalbu, maka jika hati itu lembut dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan lembutlah semua anggota badan dan bergeraklah anggota badan untuk melakukan kebaikan. Namun jika hati itu keras, maka kondisi ini akan mempengaruhi semua anggota badan sehingga semuanya jadi keras, kaku dan malas untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hati itu terkadang keras dan terkadang bahkan lebih keras daripada batu. Sebelumnya perkataan bahwasannya hati itu adalah raja bagi badan asalnya adalah perkataan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya diriwayatkan dalam perkataan Abu Hurairah ini, di antaranya diriwayatkan di kitab Al-Jami' karya Ma'mar ibn Rashid an Asim ibn Abi Najud an Abi Salih an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan, al-qalbu malikun walahu junudun, hati itu adalah raja dan raja ini memiliki sejumlah tentara. Fa'idha saluhal maliku saluhat junuduhu, jika rajanya baik maka baiklah para tentaranya. Wa'idha fasadal maliku fasadat junuduhu, namun jika rajanya rusak maka semua tentaranya menjadi rusak. Al-udhunani, dua telinga itu kam'un seperti corong. Wal-ainani, dan dua mata itu maslahatun adalah di tempat senjata. Wal-lisanu turjuman, di lidah itu di adalah penerjemah hati. Waliyadani janahan, dua tangan itu bagaikan dua sayap. Warijlani baridan, sedangkan dua kaki itu seperti pos, ya, seperti pos yang memindah seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Walkabitu rahmatun watihalu wakuliyatani makrun, limpa itu rahmah, atau kemudian hati atau liver itu rahmah, dan limpa itu adalah makar. Wari'atu nafason, paru-paru itu nafas. Fa'idha saluhal maliku saluhat junuduhu, Maka jika raja itu baik, maka baiklah tentaranya. Wa idza fasadal maliku fasadat junuduhu. Namun jika raja itu rusak, maka rusaklah semua tentaranya. Itu redaksi utuh perkataan Abu Hurairah bahwasanya hati itu adalah raja dan anggota badan adalah tentara-tentaranya. Maka kadang hati itu mengeras dan kerasnya bahkan lebih keras daripada batu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik," kemudian hatimu mengeras setelah itu. Maka hati itu seperti batu, au asyaddu qaswatan, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena di antara batu ada yang muncul darinya sungai, di antara batu ada yang terbelah keluar darinya air, di antara batu ada yang jatuh dari tempat yang tinggi, min khasyatillah, semua karena rasa takut kepada Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai, alias Allah mengetahui semua yang kalian lakukan. Maka hati itu terkadang lebih keras daripada batu, manakala dia berpaling untuk dari mengingat Allah Azza wa Jal. Dan kerasnya hati memiliki sejumlah sebab yang akan disampaikan sebagiannya. Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin," maka seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu pada gunung, dan gunung di sini adalah gunung padas, "la ra'aitahu," niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk, mutasyatti'an, dan pecah, min khasyatillah, karena takut pada Allah. Artinya membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya itu melembutkan hati. Akan tapi jika hati telah berpaling sehingga tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ini, merenungkannya, maka hati itu menjadi keras. Padahal seandainya Al-Qur'an itu ditujukan kepada gunung, niscaya Anda akan melihat gunung itu tunduk dan terbelah karena rasa takut kepada Allah. Kenapa kemudian li'anna qalba ibni Adam, karena hati manusia terkadang asyadda tajammudan, lebih beku, lebih keras dibandingkan gunung padas. Dan inilah yang jadi maksud pokok dari bab ini, yaitu mengingatkan bahaya kerasnya hati dan mengajak kita semua untuk melakukan usaha-usaha melembutkan hati. Dan usaha paling penting, usaha paling efektif untuk melembutkan hati adalah tilawatul Quran bitadabburin. Adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, wahudur qalbin, dan kehadiran hati. Artinya hati tidak jalan-jalan ke pasar atau ke tempat yang lain, namun hati bersama Al-Quran. Karena Al-Quran ini memiliki manfaat melembutkan hati. Dan di antara sebab kerasnya hati adalah membatalkan perjanjian dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tidakkah aku membuat perjanjian kepada kalian, wahai anak keturunan Adam, janganlah kalian menyembah setan, sungguh dia adalah musuh yang nyata." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil janji dari Bani Adam, keturunan Adam, dari punggung mereka, Allah ambil janji dari anak keturunan mereka. Allah persaksikan mereka terhadap diri mereka sendiri dengan Allah katakan, 'Alastu bi rabbikum,' bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Mereka mengatakan, "Betul, syahidna, kami bersaksi." Antakulu yaumal qiyamati, demikian perjanjian atau pengambilan janji ini Allah lakukan supaya kalian tidak mengatakan pada hari kiamat nanti, "Inna kunna an hadza ghafilin," kami tidak tahu hal ini. Maka Allah telah mengambil janji dari Bani Adam ketika manusia, Bani Adam atau keturunan Adam ada di sulbi atau di tulang punggung ayah mereka. Dengan Allah keluarkan anak keturunan Adam, sehingga kemudian semuanya Allah keluarkan seperti bentuk semut. Kemudian Allah ambil janji kepada mereka, isi perjanjiannya, supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah mengkhianati perjanjian ini. Dia telah menyelisihi al-mithaq, hadal mithaq, perjanjian ini. Wa hada, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tentang Bani Israel. Sungguh Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami utus dari mereka 12 perwakilan. Ya wa qala Allah inni ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian jika kalian menegakkan salat, ya wa ataitumuz zakata, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan para utusanku, wa azartumuhum, dan kalian menolong para utusanku, dan kalian berinfak, yaitu kalian menghutangi Allah dengan hutangan yang baik. Niscaya akan aku hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian, dan akan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Ya, maka azartumuhum artinya azamtumuhum, kalian mengagungkan dan memuliakan mereka. 12 naqib artinya 12 isna asyara ra'isan, 12 pemimpin, kullu ra'isin yakunu nadiran alaman tahtahu, yang masing-masing pemimpin itu bertanggung jawab atas semua yang menjadi tanggung, yang menjadi anak buahnya. Kemudian Allah katakan, qala Allah inni ma'akum, sungguh aku bersama kalian. Kebersamaan yang dimaksudkan, inni ma'akum binasri wa ta'yid idza ataitumus salata ala wajhil akmal, aku bersama kalian dengan memberikan kemenangan dan dukungan, sokongan jika kalian menunaikan salat secara sempurna dan membayar zakat, mengimani para rasulku semuanya tanpa dibeda-bedakan, dan mengagungkan mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya di Bani Israel itu ada syariat sholat dan ada syariat zakat. Maka sholat dan zakat itu syariat semua para nabi. Wabisababi hadan naqdi, dan karena membatalkan janji dengan Allah, maka terjadilah dua hal. Yang pertama, Allah melaknat mereka, yang kedua, ya, artinya Allah mengusir dan menjauhkan mereka dari kasih sayangnya. Hada awalu hukubati naqdihim, inilah hukuman pertama karena membatalkan perjanjian, Allah laknat mereka. Maka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel adalah orang-orang yang terlaknat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah 78, lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat. Adapun orang-orang beriman dari Bani Israel, maka ada yang saleh. Waqad asna Allahu alaihim, dan Allah menyanjung mereka dengan Allah katakan, laisu sawaa, tidaklah sama. Wa hadza fihi ratun 'alal ladzina yaquluna, maka ini sanggahan pada orang-orang yang mengatakan, janganlah melaknat Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka min qablu, sejak dahulu. Allah katakan, fabima naqadihim, karena mereka membatalkan perjanjian, kami laknat mereka. Allah laknat mereka, maka ini menunjukkan bolehnya melaknat Yahudi dan Nasrani. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka mengeras. Maka disebabkan karena mereka membatalkan janji perjanjian bersama Allah, maka keraslah hati mereka. Seandainya mereka melaksanakan perjanjian bersama Allah, lalanat kulubuhum, niscaya akan lembutlah hati mereka. Dan ini tidak hanya khusus untuk Bani Israel, namun mencakup semua orang yang kelakuannya seperti kelakuan Bani Israel, baik dari kalangan kaum muslimin atau yang lain. Dampak yang kedua dari melanggar janji kepada Allah, janji untuk beribadah kepada Allah, di samping terlaknat, yang kedua adalah Allah jadikan hati mereka keras. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka maksiat adalah bentuk melanggar perjanjian kepada dengan Allah. Maka maksiat seluruhnya adalah sebab kerasnya hati. Ya'rifun al-kalima amma wadi'ihi. Kemudian setelah hati mereka keras, mereka selawekan ayat dari tempatnya. Artinya mereka tidak mendapatkan nasihat dengan nasihat ayat-ayat Allah, karena demikian kerasnya hati mereka dan kerasnya hati mereka. Wawah dan tindakan ini menyebabkan kerasnya hati. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis Az-Zumar, ayat yang ke-23. Allah nazzal ahsan al-hadith. Allah itu menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab-kitab mutasyabihah, yang isi ayat-ayatnya mirip, tidak kontras, namun mirip. Matsani, dan ayatnya itu diulang-ulang. Dia kemudian membuat gemetar, membuat takut kulit orang-orang yang yakhshawna rabbahum, memiliki rasa takut pada Rabb mereka. Kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka untuk mengingat Allah. Maka Al-Quran Allah sebut dengan kitab yang mutasyabihah, yang mirip dan serupa antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu serupa sebagian ayat dengan sebagian yang lain, serupa dalam indahnya. Semuanya indah, tidak ada yang indah kemudian jelek. Semuanya jamal, semuanya indah, wasidq, dan semuanya adalah jujur, tidak ada yang dusta. Maka semua ayat Al-Quran itu kualitasnya sama. Kualitasnya sama dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi benarnya kontennya, semuanya sama. Matsani, dan ayat-ayat Al-Quran itu berulang-ulang. Artinya Allah ulang-ulangi di Al-Quran berbagai macam nasihat. Allah ulangi berbagai macam kisah untuk supaya lembutnya hati. Ya, itulah kaidah Al-Quran. Berulang-ulang. Maka ayat Al-Quran misalnya tentang surga tidak dikumpulkan satu rombongan. Nanti tentang neraka kumpulkan satu rombongan. Namun ini ada cerita tentang surga dan neraka nanti sekian lembar lagi kita jumpai cerita tentang surga dan neraka, dan demikian seterusnya. Itu karakter Al-Quran. Itu karakter Al-Quran. Yang ini kemudian dikomentari oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang liberal, dengan mengatakan Al-Quran itu tidak sistematis. Al-Quran itu tidak sistematis karena babnya loncat-loncat, kontennya loncat-loncat. Demikianlah Al-Quran memang. Dan karena Al-Quran itu bukan buku ilmiah, namun buku hidayah. Dia bukan buku ilmiah, namun dia kitabul hidayah. Buku untuk memberikan petunjuk pada manusia. Dan yang terbaik bagi manusia itu adalah matsani, berulang-ulang. Orang kemudian baca Al-Quran tentang surga, dia semangat ingin cari surga. Akhirnya seiring berjalannya waktu, semangat untuk ingin surga itu kendor. Ketemu ayat lagi tentang tentang motivasi untuk masuk surga. Nah, semangat lagi untuk cari surga. Demikian seterusnya. Orang kemudian lupa dengan neraka karena berbagai macam aktivitas. Maka dia baca Al-Quran, ketemu ayat tentang neraka. Dan setelah seiringnya hari berjalannya waktu, rasa takut dengan neraka berkurang. Maka kemudian menjadi kebutuhan hati manusia untuk kemudian diingatkan lagi, diulangi lagi tentang bahaya neraka dan demikian seterusnya. Maka demikianlah yang cocok untuk kebutuhan manusia, untuk hidayah, kebutuhan hidayah bagi hati manusia. Tidak kemudian dikumpulkan jadi satu ayat tentang neraka, bab 2 misalnya, bab 3 ayat tentang surga, dan seterusnya. Tidak demikian. Karena Al-Quran itu kitabul hidayah, itulah yang cocok untuk hidayah hati manusia dengan matsani, berulang-ulang. Dan ini membuat takut kulit orang-orang yang merasa memiliki khasyah, rasa takut pada Rabbnya. Adapun orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia yamur alaihim, ayat itu lewat, ayat itu terbaca, wala yu'athiru fihim, namun enggak ngefek. Maka kembali di ayat ini terdapat dalil bahwa Al-Qur'an itu melembutkan hati. Karena Allah katakan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Maka ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an manakala plus tadabbur dan kehadiran hati itu melembutkan hati. Sebagaimana di ayat yang lain Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah orang yang jika disebut nama Allah, ya, disebut nama Allah maka takutlah hati mereka. Maka disebutnya Allah itu melembutkan hati, sedangkan ghaflah, kelalaian untuk mengingat Allah itu mengeraskan hati. Ya. Maka di antara penjelasan tentang Al-Anfal ayat yang kedua, perkataan keadaan sebagian salaf yang jika mereka melakukan kesalahan kemudian ada saudaranya yang menasihati, kemudian dia melakukan satu hal yang keliru, kemudian ada saudaranya yang menasihati dengan mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, ini satu hal yang Allah larang, maka langsung gemetar tangannya, langsung dia berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Itu diantara penjelasan untuk makna ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Diingatkan ittaqillah, ya ukhayya, wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, ini satu hal yang tidak Allah bolehkan. Maka gemetar tangannya, gemetar badannya, berhenti dia dari maksiat. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Lain hanya dengan keadaan banyak orang sekarang ketika diingatkan keliru, takutlah kepada Allah, maka direspon jangan sok suci. Maka kemudian direspon memang yang salah cuma saya, kenapa kamu enggak ngasih nasihat sama dia. Responnya demikian, diingatkan ittaqillah, takutlah pada Allah, enggak kemudian responnya sejalan dengan rasa takut pada Allah. Namun kok yang ditegur cuma saya, yang salah kan banyak. Maka ini tidak demikian sikap orang yang beriman ketika diingatkan dan diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kemudian jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imana, maka imannya bertambah. Maka ini menunjukkan iman itu bertambah, dan semua yang bertambah maka sebelum mengalami penambahan berarti kurang, sehingga ayat ini jadi dalil bertambah dan berkurangnya iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Mereka lah orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah para mukmin yang sejati. Jika diingatkan kepada Allah takut, bukan kemudian malah membantah yang mengingatkan. Fasabab fi wasfihim, maka sebab kenapa Allah labeli mereka sebagai mukmin yang sejati, sebabnya adalah karena mereka jika dibacakan ayat, lembutlah hati mereka bisa ma'iha dengan mendengar ayat, khusuklah hati terhadap ayat Allah, lantas patuhlah anggota badan untuk melakukan ketaatan dan bersegera untuk menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Hatta huwa asas, inilah pondasi untuk melembutkan hati. Wa min huna, maka di sini bisa kita pahami firman Allah taala, Allah nazzala ahsanal hadis. Maka Al-Qur'an adalah sebaik-baik perkataan, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah. Kemudian firman Allah taala, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, lidzikrillah, untuk mengingat Allah, wa manazzala minal haqqi, dan khusyuk terhadap kebenaran yang Allah yang turun. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Maka ayatnya ada itaban, ada celaan dari Allah Jalla wa'ala terhadap orang-orang yang beriman, supaya mereka tidak tersibukkan dari Al-Quran. Jika mereka tersibukkan jauh dari Al-Quran, tersibukkan dengan yang lain, maka terjadilah dalam hati mereka syai'un al-qaswa, satu unsur kekerasan hati. Maka Allah motivasi mereka dengan firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina aman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dan li dzikrillah yang dimaksud dengan li dzikrillah wa ma nazala minal haqq adalah Al-Qur'an. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab suci sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fatal alaihimul amadu, setelah mereka amat, artinya masa, setelah lama masa mereka tidak membaca kitab suci. Setelah lama orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, lama dari mereka, ketika lama mereka tidak membaca kitab suci, apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hati mereka mengeras. Apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan kelezatan, sibuk dengan makanan, sibuk dengan wisata kuliner, sibuk dengan cari duit, sibuk dengan anak. Famadha 'alaihim ahdun tawilun ay zamanun tawilun, maka perlulah waktu yang lama tidak pernah menoleh kepada kitabullah. Terlama tidak pernah menoleh kitabullah. Ini sampai kitabnya ini berdebu karenanya. Tidak pernah ditoleh. Jangankan dibaca, ditoleh saja tidak. Fatala alaihimul amadu, maka waktu lama mereka enggak megang Al-Quran, tidak memegang kitab, kitab suci yang Allah turunkan. Fanataja adzalik, maka hasil dari hal itu, lama tidak membaca kitab Allah, lama tidak membaca kitab Allah, anqasat qulubuhum, keraslah hati mereka. Demikianlah keadaan Yahudi dan Nasrani, yang mereka berpaling dari membaca Taurat dan Injil. Lama tidak membaca Taurat dan Injil, kitab suci yang Allah turunkan, keraslah hati mereka. Walidzalik, maka lama tidak membaca kitabullah, tidak membaca ayat Allah, sebab kerasnya hati. Mereka sibuk cari dunia, sibuk cari makanan, sibuk dengan macam, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah menyentuh firman Allah. Itu sebab kerasnya hati. Oleh karena itu, maka Allah ingatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai punya kelakuan sebagaimana kelakuan mereka. Jangan tasabuh dengan mereka dalam masalah jarang membuka kitab suci, sibuk cari duit, sibuk ngurusi anak, sibuk kemudian sibuk ngurusi makanan, sibuk kemudian wisata kuliner, sampai enggak pernah baca Al-Quran. Biayu ridu anil Quran, maka Allah ingatkan supaya tidak berpaling dari Al-Quran, supaya tidak berkelakuan sebagaimana kelakuan Yahudi dan Nasrani. Karena dampak orang yang jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, lama tidak baca Al-Quran, sama dengan dampak Yahudi dan Nasrani yang lama tidak membaca kitabullah, yaitu fatak suqulubuh, hati akan mengeras. Mislama qasat qulubul ladzina min qablihim, sebagaimana kerasnya hati orang-orang sebelum mereka, Yahudi dan Nasrani. Dan dari Abu Amr radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, hendaklah kalian punya belas kasihan, niscaya kalian akan disayangi. Waghfiru yaghfirullahu lakum, maafkan, niscaya Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Wailun lil aqma'il qaul, celakalah bagi hati-hati yang seperti corong dalam merespon perkataan. Artinya cuma lewat. Corong itu cuma lewat. Tidak ada yang kemudian mandek. Itu corong. Corong untuk kemudian masukkan air. Maka adakah air yang nempel? Tidak ada. Semuanya bablas. Maka celakalah orang yang punya hati yang hatinya itu cuma seperti corong air. Ini bahasa kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nabi doakan orang yang demikian keadaannya dengan wail, dengan celaka. Dengar nasihat, dengar pengajian, dengar khutbah Jum'at, dengar ini, cuma kemudian lewat saja. Wailun lil musyirin, dan celakalah bagi orang-orang yang kemudian ngotot, yaitu ngotot untuk melakukan apa yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan, wahum ya'lamuna, padahal mereka tahu jeleknya apa yang mereka lakukan. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Maka dalam hadis ini disampaikan di antara sebab lembutnya hati adalah punya ibah. Punya ibah dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Maka al-atfu alaihim, empati dengan mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka, duduk bareng bersama mereka, itu memiliki manfaat melembutkan hati. Adapun berpaling dari orang-orang yang membutuhkan dan orang miskin, maka itu menjadi sebab kerasnya hati. Maka gaul dengan orang fakir dan miskin, dan memandang mereka, berbuat baik kepada mereka, ini semua melembutkan hati dan membangkitkan rahmah, adanya iba dan kasih sayang, belas kasihan di dalam hati. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan itu yang akan didapatkan sejenis dengan amal yang dilakukan. Oleh karena itu Nabi katakan, hendaklah kalian punya iba dan kasihan dengan orang-orang yang susah. Dampaknya tuhamu, kalian akan disayangi. Artinya, hendaklah kalian punya kasih sayang dengan orang yang fakir dan miskin, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan sebaliknya. Jika kalian tidak punya iba, tidak punya renyuh, tidak punya kemudian tersentuh hatinya, tidak kemudian merasa kasih, tidak punya rasa kasihan dengan orang yang susah, maka Allah tidak akan kasihan denganmu. Maka ada murahmah, maka tidak adanya iba dan kasihan, ya tasabbabu anhu, menjadi sebab Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak punya iba dan kasih sayang dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Kemudian nasihat yang kedua, warfiru yaghfirullahu lakum. Dan jika ada seseorang yang menyakitimu, atau kemudian berbuat buruk dengan hakmu, maka responlah, faqabbilhu. Maka responlah bil maghfirah, dengan dimaafkan, bahkan wal ihsan, malah berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Faedahnya, Allah akan mengampunimu. Maka jika Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, maka maafkanlah orang yang berbuat buruk kepada Anda. Li'annal jazaa' min jinsil 'amal. Karena balasan yang Allah berikan pada seorang hamba sejenis dengan amal yang dilakukan. Kemudian kalimat yang ketiga Nabi katakan, celakalah bagi orang-orang yang hatinya seperti akma, seperti corong air. Akma jama' dari kum, jama' dari kum'in. Itulah corong yang diletakkan di mulut wadah, atau kemudian di mulut kirbah, wadah air terbuat dari kulit. Dituangkanlah di corong ini air, al-ghairahu minas sawail, atau benda-benda cair yang lain. Yang ini dalam bahasa orang awam Saudi sekarang, corong itu namanya mihjan. Wa huwa ma yusabu fihi al-ma, itulah kemudian alat, dituangkan di alat ini air dan benda-benda cair, untuk supaya benda cair itu sampai ke satu wadah. Nah, gimana yang namanya corong? La yumsiku syai'an, tidak ada yang berhenti di corong, tidak ada yang tertahan di corong. Mimma yufrahu fihi, semua yang dituangkan di corong, tidak ada yang ditahan sama si corong. Semuanya bablas. Kadzalika haula'i, demikianlah orang-orang yang Nabi katakan celaka, akma'. Hatinya adalah hati yang statusnya corong, kata Nabi. Haitsu sabbaha asma'al ladina, Nabi serupakan pendengaran orang-orang yang mendengarkan peringatan, mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, namun hati itu tidak mau menyimpannya, dan mereka tidaklah terkesan dengannya. Maka Nabi serupakan dengan akma, corong air, alatilatum siku syai'an, yang tidak menahan apa-apa. Ya, tidak menahan apapun yang dituangkan kepada dirinya. Semuanya bablas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan itu semuanya demikian. Semua kalau nasihat, teguran, kalimat-kalimat bijak, semuanya cuma lewat saja. Maka kata Nabi, wailun, celaka orang yang semacam ini. Kemudian kalimat yang keempat, Nabi katakan, wailun lil musirin alladzina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang-orang yang ngotot untuk berbuat jelek. Itulah orang yang tetap nekat melakukan apa yang dia lakukan, yaitu kejelekan, padahal tahu kalau itu kejelekan. Hada tahdidun, ini ancaman keras bagi orang yang terus-menerus. Orang yang yastamiruna terus-menerus melakukan maksiat dan dosa, dan tidak mohon ampun kepada Allah, padahal mereka tahu apa yang dilakukan dalam maksiat. Walakin ma min ahadin ma'sumun. Betul, tidak ada satupun orang manusia yang terjaga kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi seorang itu yaqa terjemus dalam mukhalafat, pelanggaran, melakukan sebagian asyiat kejelekan. Lakin alaihi, namun kewajiban orang ketika melakukan pelanggaran adalah segera bertobat kepada Allah. Adapun ngotot dan tidak mau tobat, tidak mau insaf, maka Allah ancam dengan hukuman. Dan Allah sebutkan bahasanya hamba-hamba yang bertakwa, sifatnya yang termasuk sifatnya yang paling menonjol adalah tidak ngotot untuk terus berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian melakukan amal yang menyebabkan kalian mendapatkan maghfirah, ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan menyebabkan amal yang menyebabkan kalian mendapatkan surga. Arduhas samawati wal ard, yang lebarnya adalah langit dan bumi, belum lagi panjangnya, ini baru lebarnya. Ini baru lebarnya. Lebarnya adalah langit dan bumi, belum panjangnya. Padahal temannya lebar adalah panjang. Ini pasangannya lebar adalah panjang. Baru lebarnya adalah langit dan bumi. Ini, dan manusia yang betul-betul tragis, surga yang luasnya seperti itu, tidak punya punya tempat sedikit pun, sejengkal pun di sana. Padahal lebarnya langit dan bumi, belum panjangnya. Kok ternyata ada orang yang tidak punya bagian di sana, meskipun barang satu jengkal saja. Betul-betul manusia celaka. Wa'idatil muttaqin, yang ini Allah siapkan, artinya telah tercipta, telah ada saat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Mereka adalah orang yang bisa menahan al-ghaid. Al-ghaid itu al-ghadab asyadid, dalam marah besar, dan tentu luar biasa. Amal yang sangat istimewa. Kalau cuma marah sedikit, orang mengontrolnya, menahannya gampang. Namun ini al-ghaid. Wal'afina anin nas, dan memaafkan orang lain yang menyakitinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya dosa, namun mereka adalah orang yang mudah insaf ketika berbuat dosa. Dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jika melakukan fahisyat dan perbuatan kecil, itu dosa besar, atau dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa kecil, segera dia ingat pada Allah dan mohon ampun pada Allah karena untuk dosa-dosanya. Mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, ini jadi mahalu syahid. Dan mereka tidaklah ngotot dengan apa yang mereka lakukan, padahal mereka tahu. Maka al-isra ala sagira, terus menerus melakukan dosa kecil menyebabkan dosa kecil jadi dosa besar. Sebagaimana dalam hadis, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lakabirata mal istighfar, tidak ada dosa besar kalau orang itu bertobat, wala saghirata mal israri, dan tidak ada dosa kecil kalau orang itu terus menerus melakukannya. Maka kewajiban seorang muslim jika melakukan dosa adalah segera bertobat. Adapun terus menerus dan bertahan dalam dosa, maka sungguh Allah mengancamnya dengan ancaman yang keras. Demikian ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa li tirmidhi, diriatkanlah tirmidhi anhu dari Abdullah bin Amr, ada catatan kaki. Anhu berarti Abdullah bin Amr ibn al-As wa wahmun, dan itu salah kira, karena yang benar dalam riwayat Tirmidzi adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radallahu anhumah. Marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillahi, janganlah kalian banyak ngomong yang isinya bukan mengingat Allah. Karena banyak ngomong bi ghairi dzikrillahi, yang tidak mengingat Allah adalah qaswatun lil qalbi, adalah sebab kerasnya hati. Wa inna ab'adal qulubi minallahi alqalbul qasi, dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Penjelasannya, ini adalah penjelasan tentang sebab yang lain di antara sebab mengerasnya hati, yaitu banyak berbicara yang kontennya berupa bukan zikrullah, bukan mengingat Allah. Adapun banyak berbicara yang isinya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali aktsarul lisanu min dzikrillahi, lidah itu banyak menyebut Allah, maka akan lembutlah hati. Lain hanya dengan setiap kali hati itu aksara memperbanyak perkataan selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, namun mengingat manusia, si A dan si B, karena menjelang pilpres atau yang lain, qasal qalbu, maka akan menjadi sebab kerasnya hati. Fa katsirun minan nas, maka banyak orang menghabiskan waktunya dengan qil wa qal, dengan berbagai macam berita dan perkataan yang tidak jelas dan perkataan yang tidak ada faedahnya, menghabiskan waktu untuk tertawa-tawa, main dan lalai dari mengingat Allah. Ini semua di antara hal yang mengeraskan hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik, yaitu yang manfaat. Auli aulia smut, atau hendaklah dia diam. Walahuma, dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jarir radallahu anhu marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan, man la yarhamin nasa la yarhamuhullahu, siapa yang tidak punya empati, siapa yang tidak punya belas kasihan, tidak punya iba dengan orang lain, maka Allah tidak akan iba badannya. Akhirnya dikeluarkan oleh keduanya. Hada penjelasannya, kalimat ini kama salafa, sebagaimana telah lewat, atau sebagaimana perkataan yang telah lewat, itu irhamu tuhamu. Mafhum hadis ini bahasanya, siapa yang tidak sayang pada orang lain, tidak iba dengan orang lain dengan berbuat baik kepada mereka, maka dia tidak akan la yurhamu, tidak akan disayangi, min kibali rahman, oleh Allah ar-Rahman. Dan mafhum khulafa ini telah ditegaskan di hadis yang lain, dan mafhum khulafa dari irhamu tuhamu, ya, irhamu tuhamu memiliki mafhum khulafa, siapa yang tidak disayangi, maka siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi oleh Allah ar-Rahman. Nah, mafhum khulafa dari hadis irhamu tuhamu itu ditegaskan di hadis ini. Dan Nabi katakan, man la yarhamin nasa, siapa yang tidak punya iba pada orang lain, maka Allah tidaklah iba dan sayang kepadanya, li anal jaza min jinsil amal. Karena balasan amal seseorang, karena balasan yang didapatkan oleh seseorang itu min jinsil amal, sejenis dengan perbuatannya. Ya, untuk melengkapi penjelasan tentang bahasanya di antara dosa besar adalah hati yang keras. Maka sebelum saya Muhammad bin Abdul Wahab di antara yang menegaskan kalau kerasnya hati adalah dosa besar ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Di kitab beliau Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami menilai qaswatal qalbi minal kabairi, adalah bagian dari dosa besar, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Utlubul ma'rufa min ruhamai ummati." Carilah, berharaplah kebaikan dari umatku yang rahim, yang besar kasih sayangnya. Ta'ishu fi aknafihim, kalian akan mendapatkan penghidupan bersama mereka. Wala tatlubuhu minal qasiyati qulubuhum, janganlah mencari dan berharap kebaikan dari orang yang keras hatinya. Fa inna la'nata tanzilu alaihim, karena laknat itu menimpa mereka, maka tegas ada laknat. Demikian juga berdasarkan hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Kharaiti di kitabnya Makarimil Akhlaq, Nabi mengatakan, wala tatlubuha minal qasiyati qulubuhum, janganlah kalian mencari kebaikan, mencari berharap kebaikan dari orang yang keras hatinya. Fa innahum yang tadhiruna sakhati, karena mereka itu menantikan murkaku. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimallahu taala, wa'addu hadza kabirun kabiran wa sarihu hadainil haditsain. Menilai bahasanya kerasnya hati itu adalah dosa besar adalah kesimpulan yang kita tangkap dengan jelas dari dua hadis ini. Dua hadis yang beliau bawakan. Li'annal la'nata wassukhta min alamatil kabirati, karena mendapatkan laknat, mendapatkan murka Allah adalah indikator dosa besar. Karena di dalamnya terdapat ancaman yang keras. Ya, sedangkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad di bab qaswatul qulub tidak kita jumpai. Ya, tidak kita jumpai dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Mungkin yang mungkin agak mendekati ya hadis yang terakhir. Siapa yang tidak punya iba, tidak punya sayang, dan itu berarti orang yang keras hatinya. Namun tidak tegas mengatakan kerasnya hati, maka Allah tidak akan menyayanginya. Dan orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah adalah al-mal'un, orang yang terlaknat. Karena orang yang terlaknat adalah orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Nah, kemudian kalau di hadis Tirmidzi sebelumnya cuma menyampaikan dampak. Cuma kemudian dikatakan inna abadal qulub minallahi alqalbul qasi. Cuma ada ancaman berupa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian irhamu tuhamu, tidak menunjukkan secara tegas Allah itu dosa besar. Nah, di sini perintah memiliki iba dan kasih sayang artinya tidak berarti yang keras. Kemudian demikian juga sejumlah ayat-ayat yang dibawakan tidak tegas menunjukkan demikian. Maka yang tegas menunjukkan demikian sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Haytami adalah dua hadis yang beliau bawakan. Namun perlu diketahui bahasanya hati keras tidak punya iba itu tidak seluruhnya tercela. Al-qasawatu makruhatun min kulli ahadin ila min jundi wa ashabi silahi wal mutawallina lil hurubi. Maka keras hati dalam pengertian tidak punya iba satu hal yang makruh, satu hal yang tercela dari setiap orang kecuali tentara, kecuali para pemegang senjata dan para panglima perang. Tapi kalau kemudian banyak ibanya, ya enggak jadi perang. Kasihan nanti pada jadi janda itu kemudian mereka-mereka ini kalau kita perang nanti istrinya pada jadi janda, anaknya jadi yatim. Kasihan, enggak usah perang saja. Jadi gagal perang. Fa inna dzalika ghairu makruhin. Maka untuk mereka-mereka maka tidaklah tercela. Idza kana fi mawdhihi, tentu ya di tempatnya, ya pas saat memang perlu perang. Nah, kalau kondisinya normal damai, ya kembali kepada posisi semula. Kemudian di antara hadis tentang ada hadis tentang obat hati yang keras. Ya, terdapat hadis tentang obat hati yang keras yang tidak disebutkan oleh oleh penulis matan ataupun pensyarah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ada seorang yang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Faqala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kan nasihat kepadanya agar memiliki hati yang lembut. Kiat agar memiliki hati yang lembut dengan Nabi katakan, in arata an tulayyin qalbaka, jika engkau ingin melembutkan hatimu, fa'at'im miskina, maka berilah makan pada orang miskin, jangan orang kaya. Berilah makan pada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad. Al-Haythami di Al-Majma' Az-Zawaid mengatakan Rauh Ahmad wa rijalu sahih. Diat ke Imam Ahmad dan para perawinya adalah perawi kitab sahih. Kemudian tadi tentang ayat yang menceritakan bahwa sebab kerasnya hati Bani Israel adalah karena lama tidak bersentuhan dengan firman Allah. Maka terdapat riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Bani Israel lama tala alihimul amad faqasat qulubuhum. Bani Israel itu setelah lama tidak bersentuhan dan tersentuh dengan firman-firman Allah, mengeras hatinya. Ikhtara'u, setelah mereka hatinya mengeras, ikhtara'u kitaban min indi anfusihim. Mereka lantas membuat buku, karya mereka sendiri. Istahwathu kulubuhum, yang dianggap, yang disukai isi bukunya, disukai oleh hati mereka. Wastahlathu alsinatuhum, dianggap manis oleh lisan-lisan mereka. Wastaladathu, dan mereka pun menganggap itu buku yang enak dan lezat isinya. Wa kana alhaqqu yahulu bainahum wa baina katsir min syahawatihim, dan adalah kebenaran itu menghalangi mereka untuk memuaskan berbagai macam syahwat mereka. Akhirnya mereka katakan, ta'alau nada'u bani Israel ila kitabina hada, mari kita ajak bani Israel untuk baca buku ini saja. Ini buku yang enak dibaca, yang tidak menghalangi, tidak melarang ini dan itu, yang tidak menghalangi, menghalangi kebebasan mereka. Faman taba'an alaihi taruknahu, wa man kariha ayutabi'ana qatalnahu. Maka siapa yang kemudian mau mengikuti ajakan kita, baca ini saja, tidak usah baca kitab suci, kita biarkan. Yang tidak mau baca ini, pilih kemudian tetap baca kitab suci, kita perangi. Fafa'alu dzalik, lantas mereka melakukan hal itu. Maka di antara dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, maka di antara dampak dari kerasnya hati ketika kemudian jauh dari kitab suci, kemudian hati jadi mengeras, akhirnya memilih cari buku yang lain. Akhirnya cari buku yang lain sebagai pengganti kitab suci. Hati keras dan merasa bahasanya kembali kepada kitab suci hanya akan menghalangi diri dari berbagai macam yang diinginkan, menghalangi kebebasan. Akhirnya ganti kitab yang lain, dan kemudian dalam kisah Bani Israel kemudian akhirnya dipaksakan. Sampai kemudian ada peperangan ketika tidak mau menerima hal tersebut. Dan tentang masalah kerasnya hati, ada perkataan Malik bin Dinar, beliau mengatakan, maduriba abdun bi ukubatin a'zam min qaswati qalbin. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan azab dari Allah, hukuman dari Allah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada azab mengerasnya hati. Wa ma ghadiballahu ala qaumin illa naza rahmatan min qulubihim. Dan tidaklah Allah murka atas satu kaum kecuali Allah cabut iba belas kasihan dari hati mereka. Maka ketika orang itu bermaksiat, dan maksiat itu sebab kerasnya hati, karena orang yang maksiat adalah orang yang naqada ahdihim, naqada ahdahum, melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan taat kepadanya, maka hatinya jadi mengeras. Boleh jadi rezekinya tetap lancar, badannya tetap sehat, maka jangan dikira itu tidak mendapatkan hukuman, jangan dianggap itu tidak mendapatkan azab. Kata Malik bin Dinar, azab maksiat yang paling dahsyat itu azab dalam bentuk mengerasnya hati, sehingga ketika diingatkan ini maksiat, takutlah pada Allah, tidak tersentuh hatinya, tidak tersentuh hatinya, akhirnya yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ia tetap ngotot dengan apa yang maksiat yang dilakukan dalam keadaan tahu kalau itu maksiat, mengeras hatinya. Maka ini azab Allah yang paling besar. Beliau katakan, maduriba abdun bi ukubatin a'zam. Tidaklah seorang hamba itu ditimpa satu hukuman, satu azab dari Allah yang lebih besar. Ini yang paling besar. Jadi azab Allah karena maksiat itu bukan yang paling besar, itu bukan habis maksiat sambil berdek, bukan habis maksiat hampir kesempet mobil, bukan itu. Itu malah ringan. Kesempet mobil dan lecet-lecet, itu malah ringan. Karena jika dengan jika demikian maka tersentuh hatinya, diingatkan, sadar. Kalau hatinya belum buta, maka mudah untuk sadar. Namun malah kemudian lancar, rezeki lancar, anak istri tetap sehat, kerjaan beres, semuanya baik-baik saja, kemudian keras hatinya. Nah itu malah kata Malik bin Dinar, ini ukubah yang paling besar. Ini azab atas maksiat yang paling besar. Adapun kalau malah hampir sambil berledek, itu malah menyadarkan. Malah menyadarkan. Itu jadinya tadzkir, bukan ukubah. Ini jadinya teguran, jadinya peringatan, segera untuk kembali, segera untuk insaf dan sadar. Namun ketika dikasih hati yang keras, nah, ya, maka itu hukuman yang betul-betul hukuman. Ya, maka jangan dianggap bahasanya azab karena maksiat itu harus musibah, bencana malapetaka, merapi meletus, gempa. Dah. Jangan dikira azab maksiat itu harus yang kayak gitu. Ya. Ya, jangan batasi hanya di itu saja. Ya. Oh kalau kemudian merapi nggak meletus, ya, cuma meler saja, oh maka berarti aman-aman, maka berarti tidak punya dosa. Ya. Bukan demikian. Namun azab yang paling keras adalah kerasnya hati, sehingga tidak bisa diingatkan, sehingga tidak ada iba, tidak ada kasihan meskipun terhadap dirinya sendiri, tidak ada rasa kasihan meskipun terhadap dirinya sendiri. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.